Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwan fillah, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di udara di frekuensi 107,7 radio dakwah Salafiyah pada acara kita yang rutin, acara kuliah subuh, yang mana pada pagi hari ini ana akan menemani antum sekalian, insyaallah ana akan menemani Ustaz Abu Abdullah Sofyan dalam pembahasan kitab tauhid. Oleh karena itu hewan sekalian, antum, bagi antum yang ingin mengikuti kajian ini dengan bersama antum, silakan antum persiapkan alat tulis dan juga kitabnya. Dan sekarang insyaallah taalaanhu kita akan mulai kajian ini. Kepada Ustaz, ana persilahan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan, bab penjelasan dalil-dalil tentang adanya sebagian umat ini yang menyembah berhala, bab penjelasan dalil-dalil tentang adanya sebagian umat ini yang menyembah berhala. Baik. Ini beliau sebutkan sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyembah kuburan dan menyembah orang-orang yang saleh dari kalangan para anbiya wa rusul dan awliya wa salihin. Karena mereka menyangkal, mereka membantah, mereka tidak mau mengakui bahwa perbuatan mereka berdoa kepada orang-orang saleh yang ada di kuburan-kuburan mereka sebagai satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalih apa? Bahwasannya orang yang berdoa kepada orang-orang saleh tersebut, kata mereka juga mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ya. Mereka juga muslim. Buktinya apa? Mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah dan KTP-nya tertulis beragama Islam. Ya. Jadi mereka tidak terima kalau disebut sebagai orang-orang yang telah melakukan kesyirikan. Baik. Jadi tidak mungkin, kata mereka, dalam umat Islam itu melakukan kesyirikan. Ya. Maka Syekh membantah, ya, menjawab syubhat ini dengan menuliskan sebuah bab khusus. Maja'a anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Bahwasannya terdapat dalil-dalil bahwa sebagian umat ini menjadi penyembah berhala, walaupun sebelumnya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang pertama, wa qawluhu ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taguti. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab, yaitu al-Yahud wa al-Nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengimani al-Jibti wa Tagut. Ya. Mereka mengimani sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jibti itu maknanya adalah patung, dan juga masuk maknanya al-kahin was-sahir, ya, para dukun dan tukang sihir. Serangkan tagut, ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ya. Seorang yang melampaui batas, apakah dia sesembahan ataukah yang diikuti ataukah yang ditaati. Baik. Jadi ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 51 menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dahulu pernah diberikan Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, dan mereka dahulu beriman dengan Alkitab tersebut. Lalu pada akhirnya mereka meninggalkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada patung-patung, kepada para dukun, kepada tukang sihir, dan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisinya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Iya. Sisi pendalilan dari ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Juga dalam hadis yang lain, لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Kalian benar-benar akan mencontoh, ya, kebiasaan, kejelekan, penyimpangan orang-orang sebelum kalian, yaitu al-Yahudu wa al-Nasara. Ya. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah. Demikian pula dalam umat Muhammad akan mengikuti, ya, akan mengikuti mereka. Ya. Sebagaimana akan datang hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Dan demikianlah sesuai kenyataannya, bahwa ada sebagian umat ini yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalil yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. Katakanlah, maukah aku kabarkan tentang orang-orang yang mendapatkan balasan yang paling terburuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah من لعنه الله وغضب عليه, orang-orang yang Allah laknat dan Allah murkai. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-tagut. Dan Allah menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi dan para penyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang satu kaum yang tadinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, lalu mereka kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka mendapatkan laknat Allah dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang Allah jadikan kera dan babi, dan mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dijadikan kera dan babi ini adalah sekelompok orang dari kalangan kaum Yahudi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang untuk mengambil ikan atau mencari ikan, menangkap ikan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Lalu mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mentaati peraturan tersebut. Maka mereka pun bersiasat. Mereka pasang jaring-jaring ikan itu pada hari Jumat, lalu mereka menangkapnya pada hari Ahad. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merubah anak-anak muda di kalangan mereka, ini kalangan Yahudi ini, menjadi kera-kera. Dan orang-orang tuanya dirubah menjadi babi-babi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini azab Allah subhanahu wa ta'ala yang disegerakan bagi orang-orang Yahudi. Ya. Dan di antara mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah syaitan. Maka kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka dan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka ayat ini menunjukkan perbuatan dan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tadinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian adanya pada umat terdahulu, maka pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan mengikuti jalan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, latarkabunna sanana man kana qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti jalannya, kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Wa qawluhu ta'ala, ayat berikutnya, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Orang-orang yang menguasai urusan mereka itu berkata, kita benar-benar akan menjadikan di atas mereka tempat beribadah, yakni masjid. Surat Al-Kahfi ayat ke-21. Baik. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang berkuasa, ya, yang berkuasa di masa Ashabul Kahfi. Yani kisah tentang Ashabul Kahfi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka di dalam sebuah gua. Ya. Lalu berlalu masa yang panjang, sehingga orang-orang yang berkuasa di kalangan mereka, demi untuk menghormati Ashabul Kahfi ini, ya, menghormati perjuangan mereka, kesolehan mereka, maka orang-orang yang berkuasa ini mengatakan, kita benar-benar akan menjadikan di atas kuburan mereka sebuah masjid. Yang telah kita jelaskan pada bab-bab yang sebelumnya, menjadikan kuburan sebagai masjid itu bisa jadi membangun masjid di tempat tersebut, ataukah sholat di tempat tersebut. Maka dalam ayat ini dijelaskan kepada kita kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka jadikan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Pada akhirnya kebiasaan tersebut mengantarkan mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian ada pada orang-orang Yahudi, hal tersebut pasti akan ada di kalangan kaum muslimin, ya, sebagian kaum muslimin, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latarkabunna sanana man kana qablakum, latattabi'unna sunana man kana qablakum." Baik. Maka di sini ada peringatan bagi kita, hati-hati. Jangan kalian mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tadinya beriman kepada Allah, lalu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal di tengah-tengah mereka masih ada kitab Taurat dan Injil. Iya. Di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang mengingatkan, ya, kepada tauhid. Namun mereka tetap saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzza bil quzza. Hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumuhu." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti generasi sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sampai ketika mereka mau masuk lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk bersama mereka. Qalu ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud dengan generasi sebelum kita adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Maka Nabi SAW bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inilah syahidnya, bahwasannya Nabi SAW mengabarkan kepada kita, di antara umat ini ada yang mengikuti semua yang datang dari Yahudi dan Nasrani, walaupun mengikutinya tidak sekaligus, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah. Tetapi mereka terus mengikuti apa saja yang datang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bagaimana sebagian umat ini mau terus mengikuti Yahudi dan Nasrani sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, mereka pun mau mengikuti orang-orang kafir tersebut. Ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memastikan apakah yang dimaksud dengan generasi sebelumnya adalah Yahudi dan Nasara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan pun akan terjadi pada umat ini sebagaimana telah terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab mereka terus saja mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Inilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Bagaimana bentuk mereka mengikutinya? Orang-orang Yahudi dan Nasrani berlebih-lebihan gulu kepada orang-orang saleh mereka dan kepada kuburan-kuburan mereka. Demikian pula yang terjadi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka gulu kepada para nabi dan rasul, kepada para anbiya wassalihin, kepada para awliya Allah. Lalu mereka bangun kuburan para wali-wali Allah tersebut, mereka perindah sehingga berbeda dengan kuburan kebanyakan kaum muslimin. Dan mereka mendatangi kuburan-kuburan tersebut untuk berdoa, memohon hajatnya, memohon diberikan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya, wali muslimin an Sauban. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sauban radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ini hadis yang panjang akan menjelaskan kepada kita secara sharih, ya, secara tegas bahwa benar-benar akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Ya. Kalau dalil-dalil yang sebelumnya hanya berupa pendalilan, istidlal dari hadis-hadis secara umum, maka yang ini adalah hadis yang secara khusus menjelaskan kepada kita bahwa sungguh benar-benar akan terjadi kesyirikan pada umat ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha zawaliyal arda." Sesungguhnya Allah telah melipat bumi ini untukku. "Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Maka aku melihat timurnya dan baratnya. Ya. Allah perlihatkan bumi bagian timur dan bagian barat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya liminha." Dan sesungguhnya umatku akan mencapai kekuasaan mereka apa yang telah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni timur dan barat. "Wa utitul kanzainil ahmar wal abyad." Dan aku diberikan dua perbendaharaan, yaitu merah dan putih. Merah itu adalah perbendaharaan bangsa Romawi, sedangkan putih adalah perbendaharaan bangsa Persia. Ya. Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman beliau umat Islam berhasil menundukkan dua superpower di zaman tersebut, yaitu Romawi dan Persia. Ya, kerajaannya Kaisar dan Kisra, ya, yang disebut dengan mereka yang memiliki perbendaharaan merah yaitu Romawi dan putih yaitu Persia. Ya, merah ini karena kebanyakan harta mereka itu emas, ya, emas. Sedangkan yang putih karena kebanyakan harta mereka itu adalah perak. Baik. "Wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin." Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi. Karena hal itu benar-benar terjadi, ya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala menundukkan, ya, di tangan kaum muslimin kerajaan besar Qur'ala. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin." Dan aku telah memohon kepada Rabbku untuk umatku agar tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang terjadi berkepanjangan, ya, sehingga mereka binasa seluruhnya. Ini termasuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَا أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ. Aku juga meminta kepada Allah agar musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan selain mereka, tidak bisa menguasai keseluruhan negeri-negeri mereka. Jadi ini dua permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, pertama, agar kaum muslimin tidak binasa seluruhnya karena satu azab berupa kekeringan, paceklik yang terjadi berkepanjangan. Yang kedua, jangan sampai musuh menguasai keseluruhan negeri mereka. Wa inna rabbi qal, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad." Apabila aku telah menetapkan suatu urusan, satu takdir, maka tidak ada yang bisa menolaknya. "Wa inni ataituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin amatin." Dan aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, aku tidak akan membinasakan mereka dengan satu musibah paceklik yang berkepanjangan. Jadi yang pertama, doa yang pertama Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan ini termasuk keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana musibah yang menimpa mereka, azab yang menimpa mereka, tidak akan menimpa keseluruhan mereka, sehingga azab atau musibah yang ditimpakan kepada sebagian umat Muhammad itu bisa menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang pertama. Adapun doa yang kedua, wa alla usallita alaihim aduwa min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama alaihim man bi aqtariha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan membuat musuh mereka menguasai mereka, yakni orang-orang kafir, sehingga musuh tersebut bisa menguasai keseluruhan negeri mereka, meskipun musuh-musuh itu berkumpul bersatu, ya, meskipun orang-orang kafir bersatu padu di seluruh negeri untuk menyerang kaum muslimin, mereka tidak akan bisa menguasai keseluruhan negeri kaum muslimin. Hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da, kecuali apabila kaum muslimin, ya, sesama mereka saling berperang, saling membinasakan dan saling tawan-menawan antara satu dengan yang lainnya, maka ketika itu musuh akan bisa menguasai kaum muslimin, ya. Jadi yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan syarat, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat orang-orang kafir bisa menguasai kaum muslimin dengan syarat bahwasannya di antara mereka sendiri tidak boleh ada saling bunuh-membunuh atau tawan-menawan. Kalau ini terjadi, maka orang-orang kafir akan dengan mudah menguasai kaum muslimin. Warawahu al-Barqani fi sahihi wa zada. Dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan. Wa innama akhafu 'ala al-ummati wa innama akhafu 'ala ummatil a'immatal mudillin. Dan sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin di sini bisa bermakna pemerintah dan bisa bermakna para ulama, yakni yang memimpin urusan manusia lalu mereka menyesatkan manusia. Ini adalah perkara yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau pemimpin itu sesat, ulama itu sesat, dia akan menyebabkan banyak orang menjadi sesat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan bahaya mengikuti panutan yang salah. Ya. Artinya, betapapun kita mengidolakan seseorang, dipimpin oleh seseorang, mengikuti seseorang, tapi jangan mengikuti kesesatan-kesesatannya. Wa idza waqa'a alaihim as-sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila terjadi peperangan atas mereka, atas para pemimpin yang zalim ini, maka pedang itu tidak akan bisa terangkat sampai hari kiamat. Wala taqumu as-sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada satu kabilah atau sekelompok orang dari umatku itu mengikuti kaum musyrikin. Ini syahidnya. Ini syahidnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan benar-benar akan ada sekelompok dari umatku yang mengikuti kaum musyrikin. Ya. Apakah di sini mengikuti mereka untuk tinggal di negeri mereka ataukah mengikuti agama mereka? Maka itu mencakup keduanya. Hal itu mencakup keduanya. Berapa banyak kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir? Pada akhirnya mengikuti kebiasaan orang-orang kafir beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal ini diharamkan bagi kaum muslimin untuk tinggal, datang dan berpergian ke negeri-negeri kafir kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthana. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang menyembah berhala. Ini syahid yang kedua. Bahwa Nabi SAW mengabarkan kepada kita akan ada sekelompok umatnya yang benar-benar menyembah berhala, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, KTP-nya tertulis beragama Islam, tetapi kalau mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas lagi mereka disebut sebagai kaum muslimin. Iya. Dan ini benar-benar kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani. Akan ada dari kalangan umat ini orang-orang yang menyembah berhala. Maka itu juga peringatan bagi kita, jangan sampai kita mengikuti golongan tersebut, golongan yang murtad dari Islam karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, dan bahwasannya akan ada pada umatku para pendusta, ya, 30 orang pendusta, setiap mereka mengaku sebagai seorang nabi. Ya. Ulama menjelaskan 30 orang pendusta ini adalah yang pengikutnya banyak. Adapun yang pengikutnya sedikit itu lebih banyak yang mengaku sebagai nabi. Penjelasan yang lain bahwasanya 30 ini bukan pembatasan. Ini sekedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan jumlah yang paling kecil mereka adalah 30. Ya, bisa jadi banyak orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu kadzab, pendusta. Dalam riwayat yang lain dikatakan mereka itu dajjal, para dajjal. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan akan selalu ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok dari umatku yang tetap teguh memegang kebenaran, mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghinakan mereka, yakni mengalahkan mereka. Tidak pula ada yang bisa tidak membahayakan mereka orang-orang yang tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka, yang menghinakan mereka. Ya. Dan tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan adanya dari umat beliau orang-orang yang menyembah berhala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan akan tetap ada pada umat beliau orang-orang yang tetap teguh di atas kebenaran, di atas tauhid wa sunnah, dan tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mereka. Ya. Walaupun mereka dicela, dicerca, hal itu tidak membahayakan mereka sebab mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, ketetapan Allah tersebut adalah angin sejuk yang Allah Subhanahu wa taala kirim menjelang hari kiamat, dan angin ini akan mewafatkan orang-orang yang beriman, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang kafir. Maka pada saat itulah akan terjadi hari kiamat. Ya. Kesimpulannya, bab ini dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan menjelaskan kepada kita bahwa ada sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, namun mereka pada akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sikap al-ghulu, ya, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, kepada kuburan orang-orang saleh, sehingga mereka menjadikan orang-orang saleh tersebut sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa kepada orang-orang saleh tersebut, berharap kepada mereka, tawakal kepada mereka, dan seterusnya dari bentuk-bentuk pengagungan yang berlebihan kepada orang-orang saleh tersebut. Ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan insyaAllah ta'ala kita akan menjawab beberapa pertanyaan. apa hukum makan daging biawak, daging buaya, dan daging gajah? Yang pertama, tentang daging biawak atau dobbun, ini kalau bisa diterjemahkan sebagai biawak, dob. Ini pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, daging biawak itu halal. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, kulu wa at'imu fa innahu halal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, makanlah dan berilah makan, karena sesungguhnya hal itu dihalalkan. Iya. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan biawak karena beliau tidak terbiasa memakan. Beliau tidak terbiasa memakan hewan tersebut. Baik. Adapun buaya, para ulama mengharamkan sebab dia termasuk hewan buas. Termasuk hewan buas yang bertaring. Hukumnya haram. Demikian pula gajah. Ulama berbeda pendapat, namun pendapat jumhur ulama, gajah juga diharamkan karena juga termasuk binatang buas yang bertaring. Ini pendapat Imam Ibn Adil Bar, Al-Qurtubi, Ibn Qudamah, dan dari mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Baik, ini dari tiga yang ditanyakan, yang halal itu hanya biawak. Apa hukum makan daging kelelawar? Kelelawar juga diharamkan untuk dimakan. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya la taqtulu ad-dafadi fa innahu fa inna naqiqaha tasbih wa la taqtul al-khufash fa innahu lamma kharaba baitul maqdis qala ya rab sallitni 'alal bahr hatta ughriqahum. Kata Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhu, janganlah kalian membunuh kodok. Janganlah kalian membunuh kodok atau katak karena suaranya adalah tasbih. Dan jangan pula kalian membunuh kelelawar. Karena ketika Baitul Maqdis roboh, ini dirobohkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa kepada Allah, "Wahai Rabbku, kuasakan aku pada lautan sehingga aku menenggelamkan mereka." Sehingga aku menenggelamkan mereka. Ini hadis marfu'. Dari perkataan Abdullah bin Amr, tapi dihukumi marfu', sebab yang seperti ini tidak mungkin beliau ketahui kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh membunuh kelelawar, dan ini juga pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun Malikiyah hanya memakruhkan. Namun ini yang rajih karena adanya hadis tersebut. Wallahu a'lam. Tolong terangkan supaya kita tidak terjerumus kepada bid'ah kalau ada keluarga kita yang mati. Kita harus mempelajari, tata cara pelaksanaan jenazah keluarga kita yang sesuai sunnah. Kemudian kita amalkan. Baik. Wallahu a'lam. Benarkah Nabi Isa alaihissalam diturunkan lagi ke bumi untuk menumpas Dajjal? Di manakah sekarang Dajjal berada? Hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Seorang mukmin harus beriman dengan hal tersebut. Dan di antara tugas Nabi Isa alaihissalam, beliau akan membunuh Dajjal. Apakah Dajjal sudah ada sekarang ini? Pendapat sebagian ulama bahwa Dajjal sudah ada di sebuah pulau. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang panjang, yang silakan dilihat pada Sahih Muslim pada Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, bab Kisatul Jassasah, ya, bab yang menceritakan tentang kisah Jassasah dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau menceritakan bahwa beliau pernah terdampar di sebuah pulau, ya, setelah sebulan dipermainkan ombak di tengah lautan, ya, lalu disitulah dia bertemu Dajjal. Baik, wallahu a'lam. Masuknya sholat isya jam berapa dan akhir sholat isya dan akhir sholat maghrib jam berapa? Apabila telah pergi kemerah-merahan yang ada di langit, kemerah-merahan dari bekas matahari yang terbenam, maka waktu sholat maghrib itu sudah berakhir, ya, dan masuk waktu sholat isya. Jadi maghrib itu sangat singkat waktunya. Setelah matahari tenggelam dan sampai bekas-bekas kemerahan yang ada di langit dari bekas matahari tersebut itu hilang. Baik. Bolehkah sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat tahajud dan setelah melaksanakan sholat isya baru melaksanakan sholat tahajud? Ya. Waktu sholat isya itu sampai tengah malam, ya, seperti dalam riwayat Muslim, waktu sholatil isya ila muntasafil lail. Jelas hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, dan waktu sholat isya sampai tengah malam. Iya, waktu sholat isya sampai tengah malam. Jadi kalau melakukan sholat tahajud sebelum tengah malam, iya, setelah melakukan sholat isya, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Iya, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Jadi jangan ditunda sampai melewati tengah malam, kecuali bagi orang yang ketiduran, iya, kemudian bangunnya sudah melewati tengah malam, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Iya. Karena Nabi SAW mengatakan, man nasya an salatin, man nama an salatin au nasiyaha, falyaqdiha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari suatu sholat atau dia melupakannya, maka hendaklah dia mengqadanya kapan dia mengingatnya. Bolehkah wanita haid masuk masjid? Apakah masjid di pondok akhwat juga termasuk masjid yang dimaksudkan? Karena di situ juga selain untuk sholat juga dipakai untuk belajar. Tidak ada dalil yang sahih was sharih. Tidak ada dalil yang sahih dan tegas yang melarang wanita haid itu masuk masjid. Iya. Hanya saja disukai baginya untuk berwudu dahulu untuk mengurangi hadasnya, untuk mengurangi hadasnya. Ya. Sepanjang dia bisa menjaga darah haid itu tidak jatuh di masjid, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala, karena tidak ada hadis yang sahih wassarih, ya, tidak ada dalil yang sahih wassarih yang melarang wanita haid untuk masuk masjid, wallahu a'lam. Pada zikir ketika hendak tidur, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang isinya hendaklah dia kumpulkan kedua tangannya, lalu meniup keduanya, dan membaca pada keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu mengusap kedua tangannya semampu dia kepada tubuhnya dan dimulai dari kepala dan wajahnya serta semua bagian depan tubuhnya. Maksudnya hadis itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Membaca surat dulu terus meniup pada tangan atau sebaliknya? Mohon penjelasan hadis ini. Maksudnya adalah membaca surat dulu, lalu meniupkan kepada kedua tangan, lalu diusapkan kepada seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majjahu atau majjahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidhat wa masaha bihi majasadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin tidur, ya, maka beliau itu meniup kepada kedua tangannya dengan al-mu'awwidhat. Artinya beliau membaca dulu, lalu kemudian beliau mengusapnya kepada seluruh tubuh. Iya, ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, ya. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiupkan ke tangan lalu usapkan ke seluruh tubuh.

maka ia boleh meminta-minta sehingga ia memperoleh kehidupan yang layak. Yang ketiga, seorang yang sangat miskin sehingga kemiskinannya itu disaksikan oleh minimal 3 orang. Ya, 3 orang yang mengatakan bahwa dia benar-benar miskin. Maka yang seperti ini boleh dia meminta-minta. Iya. Boleh dia meminta-minta. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sabda beliau kepada Qabisah radhiyallahu taala anhu. Baik. Bagaimana caranya salat pengen khusyuk? Ya. Pertama, menghilangkan hal-hal yang mengganggu kekhusyukan. Ya. Yang kedua, kekhusyukan itu asalnya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin seorang beriman kepada Allah, maka semakin dia bisa merealisasikan khusyuk di dalam salat. Sedangkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari tauhid, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita mengenal Allah dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membantu kekhusyukan seseorang. Iya, dan menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukannya. Iya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang salat dalam keadaan dia menahan buang air besar atau buang air kecil. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat dengan menggunakan pakaian yang bergambar bernyawa, ya, atau gambar-gambar yang bisa memalingkan pandangannya. Ya, dan seterusnya. Ya, kita hilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan kita. Dan juga tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan untuk salat yang khusyuk. Bagaimana kalau punya saudara sudah diingatkan disuruh mengerjakan salat tapi malah balik bilang, "Sudahlah, saya sudah diingatkan 3 kali. Nanti yang mengingatkan berdosa." Apa benar begitu? Itu tidak benar sama sekali, ya. Hendaklah kita, bahkan hendaklah kita tidak boleh berputus asa dalam mengingatkan saudara kita, ya, mengingatkan kebaikannya. 3 kali lebih, ya. Terus menerus, ya. Tidak boleh putus asa dan tidak berdosa sama sekali. Bahkan kita diwajibkan untuk selalu mengingatkan saudara kita sebagai tanda cinta kepada saudara kita, ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan bagaimana cara kita mengingatkan dan bagaimana saat yang tepat untuk mengingatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon diperjelas tentang hadis membunuh semut. Apakah larangannya secara mutlak ataukah ada rukhsah apabila kita merasa terganggu? Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan tidak mengapa membunuh, ya, semut apabila dia memang mengganggu. Ya. Tidak mengapa membunuh semut apabila dia memang mengganggu. Ya. Hanya saja kalau satu semut yang mengganggu tidak boleh membunuh semua kawanan-kawanan semut yang ada di situ. Ya, tapi cukup diusir. Wallahu ta'ala a'lam. Saya pernah mendengar bahwa Islam datang dengan asing dan kembali dengan asing. Ini hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Bada'a al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Ya. Hadis ini penjelasannya menunjukkan bahwasannya ajaran Islam itu ketika pertama kali datang dianggap asing, dianggap aneh oleh masyarakat. Kenapa? Karena bertentangan dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah pada waktu itu, di mana masyarakat jahiliyah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Islam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah yang satu saja. Maka demikian pula hari ini, betapa banyak orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak orang yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan aturan-aturan Allah. Pada saat yang sama, orang yang beribadah kepada Allah, memurnikan tauhid dan mengamalkan sunnah itu sangat sedikit sekali, sehingga mereka terasing. Ya. Bahkan apa yang mereka amalkan padahal itu yang merupakan syariat Allah, itu dianggap asing, dianggap aneh. Justru yang bertentangan dengan syariat Allah karena saking banyaknya orang yang melakukannya, dianggap hal-hal yang biasa saja. Ya, ini maknanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalangan muda-mudi kaum muslimin yang merayakan Valentine, banyak kalangan muda-mudi kaum muslimin yang merayakan Valentine. Mohon nasihat Ustaz. Pertama, ikut merayakan Valentine adalah tashabbuh bil kuffar, ya, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Ini dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Yang kedua, hal itu termasuk kebid'ahan karena menambah-nambah hari perayaan dalam Islam selain apa yang telah ditetapkan di dalam Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap yang sesat, setiap yang bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Yang ketiga, dalam merayakan Valentine itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yani maksiat, maksiat berpacaran, bercampur baur antara laki-laki dan wanita, berhubungan padahal mereka belum terikat, ya, tali pernikahan. Ini adalah perbuatan maksiat yang mengantarkan kepada perzinahan, bahkan sampai pada perzinahan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina karena itu adalah seburuk-buruknya jalan, itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Maka tidak sepatutnya kaum muda, mudi kaum muslimin itu merayakan yang namanya hari Valentine. Baik. Tentang orang yang tidak berpuasa karena malas, apakah ahli warisnya boleh membayar puasanya saat orang ini mati? Tentang orang yang tidak berpuasa karena malas, apakah ahli warisnya boleh membayar puasanya? Orang yang meninggalkan suatu amalan di mana amalan tersebut memiliki batas waktu tanpa ada alasan yang syar'i, maka tidak ada gunanya dia mengqada puasanya atau mengqada amalan tersebut, ya. Baik puasa maupun sholat. Puasa adalah amalan yang terikat dengan waktu, ya, bulan Ramadan. Demikian sholat, pula sholat, amalan yang terikat dengan waktu, ya. Pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama, kalau dia dengan sengaja tanpa ada alasan yang syar'i meninggalkan satu ibadah yang terikat dengan waktu sampai keluar waktunya, maka tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Qada itu hanya bagi orang yang meninggalkan amalan tersebut dengan alasan syar'i, ya, seperti karena sakit atau karena melakukan safar atau karena kepayahan. Demikian pula sholat. Qada itu hanya orang yang meninggalkannya karena alasan syar'i, lupa, tertidur, iya, atau karena safar, ya, sehingga dia menunda sholat zuhur misalnya ke waktu asar. Maka yang ini yang dibolehkan. Karena apabila dia meninggalkannya tanpa alasan syar'i, maka tidak ada dalil yang membolehkan dia untuk mengqada ibadah tersebut. Iya. Lalu baginya apa? Baginya sekedar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau yang dimaksudkan di sini, dia tidak berpuasa karena misalkan sakit, lalu dia tidak membayar puasanya karena malas-malasan, ya, menunda-nunda. Ya, jadi qadanya yang dia tinggalkan karena malas, bukan puasanya di bulan Ramadan. Maka yang seperti ini boleh untuk diqada berdasarkan keumuman dalil, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Ya, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibalas. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, perjumpaan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan insyaallah pada besok kita akan berjumpa kembali pada waktu dan jam yang sama. Mungkin ini akhir dari perjumpaan kita. Sekali lagi, untuk pertanyaan apabila antum sekalian mau mengajukan pertanyaan, antum bisa menghubungi di nomor HP 0813 949 72127. Sekali lagi 0813 949 72127. Atau antum bisa melayangkan surat, mengirimkan surat ke alamat kami, yaitu Ma'had An-Nur Al-Asari, Gedung Kendal, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.